Kala mentari bersinar, gemilang suara seruling berbisik manja. Butir padi yang di sawah menguning, sanak saudara gelak tawa. Panen di desa musim bahagia, bulan purnama pertama. Suara burung pun berdendang, bernyanyi menyambut pagi. Panen berseri, pecah gembala di sawah bermain menyambut hari.